pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita pagi edisi hari ini Rabu 26 Oktober 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syardiansyah. Adik dan abang jadi tersangka baru ledakan bom di LP Lok Sumawe. Istri juragan diduga rancang skenario perampokan. Maijen TNI Sudarmo ditunjuk sebagai PLT Gubernur Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun setelah melakukan penyelidikan lanjutan, Polres Lok Sumawe akhirnya mengamankan dua tersangka baru dalam kasus pengeboman lembaga permasyarakatan kelas 2 Lok Sumawe minggu lalu. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hendri Budiman menyatakan, awalnya ia mendapat informasi bahwa ada dua pria yang diduga hendak menjemput Fauzi jika berhasil kabur dari pagar beton yang berlubang akibat terkena bom rakitan itu. Salah satunya adalah A, apalagi dikuatkan dengan fakta ditemukannya handphone milik A di dekat dinding LP yang berlubang. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, juga berhasil diungkap bahwa R ikut membantu Fauzi dalam merakit bom di LP. Atas dasar itu, R pun langsung ditahan di Mapolres Lok Sumawe dalam status tersangka. Untuk perkara ini, polisi masih memburu satu tersangka lainnya, yakni kawan A yang saat itu hendak menjemput Fauzi. Kedua tersangka baru ternyata merupakan adik dan abang kandung dari Fauzi, narapidana yang sudah duluan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dengan demikian, polisi telah menahan tiga tersangka dalam kasus ini. Selain itu, polisi juga telah berhasil mengidentifikasi bahwa bom perakitan itu dirakit Fauzi di LP. Darlun teka-teki kasus perampokan yang menimpa Maya Purnamasari, istri dari Wakil Ketua DPR Kanakan Raya Sam Suardi alias Juragan, yang terjadi minggu 23 Oktober lalu mulai terkuak. Polisi yang melakukan penyelidikan mulai menemukan titik terang bahwa penyekapan tersebut diduga disusun dan disutradarai oleh Maya Purnamasari selaku korban dalam kasus yang menghebohkan itu. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Kapolres Nagan Raya AKBP Mirzawi mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, kasus penyekapan dan perampokan yang dialami Maya Purnama, Sari dipastikan direkayasa oleh korbannya sendiri. Menurut Kapolres, pelaku berinisial H yang merupakan tersangka utama kasus tersebut juga mulai bicara. Di hadapan penyidik, H mengaku memborgol tangan Maya dan mengikat kaki korban atas permintaan Maya Purnamasari. Maya juga sempat memberikan uang Rp400.000. Maya juga sempat memberikan uang Rp400.000 kepada H yang juga tetangga korban, warga Sape, Kecamatan Sunagan, guna merental mobil untuk keperluan mereka jalan-jalan dengan harapan aksi affair keduanya tak diketahui warga desa setempat. Apalagi Maya Purnamasari merupakan istri pejabat wakil ketua DPR Kanakan Raya, Sam Suardi alias Juragan. Namun upaya perencanaan perampokan yang digagas oleh Maya Purnamasari keburu diketahui polisi. Sudarlun Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Maijen TNI Sudarmo ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh. Peresmian PLT Gubernur Aceh dan penyerahan nota dinas jabatan PLT Gubernur itu dilakukan Mendagri Cahyo Kumolo di Kemendagri Kamis besok. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Kepastian pelantikan Maijen Sudarmo sebagai PLT Gubernur Aceh diperoleh Serambi FM dari kalangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Selasa malam. Maijen Sudarmo, mantan pejabat BIN, akan menjalankan tugas sebagai PLT Gubernur Aceh sampai selesainya pemilihan gubernur, wakil gubernur pada Februari 2017. Aceh butuh PLT Gubernur lantaran keikutsertaan Gubernur Aceh definitif Dr. Zaini Abdullah sebagai calon gubernur incumbent pada Pilkada Aceh 2017. Zaini Abdullah berpasangan dengan Bupati Aceh Tengah Insyur Nasaruddin MM. Seharusnya saat Zaini cuti kampanye, posisinya akan digantikan oleh Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Namun sebagaimana diketahui, Muzakir Manaf pun mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur Aceh periode 2017-2022 berpasangan dengan Tia Khalid dari Partai Gerindra Aceh. Diperoleh informasi bahwa peresmian PLT Gubernur Aceh itu pada Kamis besok juga akan dihadiri Gubernur Zaini Abdullah. Darlun, sehari setelah penetapan pasangan calon gubernur wakil gubernur Aceh, Komisi Independen Pemilihan Aceh langsung menggelar rapat pleno terbuka untuk penarikan nomor urut pasangan calon. Rapat pleno terbuka berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRA di Banda Aceh, Selasa pagi. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Rapat pleno terbuka penarikan nomor urut kemarin dihadiri langsung oleh para pasangan calon yang sebelumnya telah ditetapkan KIP Aceh sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2017 mendatang. Selain paslon, rapat pleno itu turut dihadiri tim pemenangan paslon dan unsur Forkopimda Aceh. Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi yang didampingi 6 komisioner KIP Aceh lainnya memimpin rapat pleno terbuka. Kemudian dilaksanakan penarikan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Keenam pasangan menarik nomor urut sesuai dengan nomor yang telah diundi sebelum penarikan nomor urut. Dari hasil undian tersebut, pasangan calon Tarmizi Karim Muksalmina Ali mendapatkan nomor urut 1, Zakaria Saman T. Alaidin Syah nomor urut 2, Abdullah Putih Said Mustafa Usap nomor urut 3, Zaini Abdullah Nasaruddin nomor urut 4, Muzakir Manaf Tia Khalid nomor urut 5, dan terakhir pasangan Irwan Yusuf Nova Ariansyah nomor urut 6. Dengan selesainya pengundian nomor urut, terhitung sejak kemarin semua paslon mulai mempublikasikan nomor urut mereka kepada masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, 3 warga Perumnas Samadua, Gampung Arafah, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan diserang DBD. Hingga saat ini ketiga korban masih menjalani perawatan intensif di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yulidin Awai Tapatuan. Dari Aceh Selatan, Taufik Zaz melaporkan. Warga Perumnas Samadua Taufik mengatakan ada 7 orang yang diduga terkena DBD, namun 4 antaranya sudah pulang ke rumah. Sementara 3 korban DBD lagi masih dirawat di rumah sakit. Warga Dinas Kesehatan Aceh Selatan bisa segera melakukan upaya pencegahan dan penanganan melalui fogging. Taufik menyebutkan, warga yang diserang DBD mengeluhkan sakit nyeri otot, kulit kemerahan, demam, dan sakit kepala. Menurutnya, penyebab munculnya DBD di komplek Perumnas bisa jadi karena sanitasi pemukiman masyarakat yang kurang bagus dan cuaca hujan melanda daerah tersebut dalam sepekan ini. Sekretaris Gampung Arafah Ustadz Fajri membenarkan ada 7 warganya yang diserang DBD. Namun yang positif DBD 3 orang, yakni Haji Zainal, Ziakhudin, dan Halimah. Ketiganya masih dirawat di rumah sakit. Petugas dari Puskesmas akan turun ke desanya untuk melakukan fogging. Darlun, Dirjen Tata Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Bramantio memerintahkan kontraktor melanjutkan pembangunan proyek ruang pendingin ikan bantuan pusat Rp12 miliar rupiah di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Banda Aceh. Pasalnya pembangunan yang baru pondasi ini untuk selanjutnya akan didanai APBN 2017. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Bramantio menyampaikan hal ini saat berkunjung ke PPS Lampulo bersama rombongan kemarin. Ia menanggapi laporan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Insyur Diaudin, yang mengatakan kontraktor ruang pendingin ikan di PPS Lampulo ragu melanjutkan proyek itu karena menduga proyek APBN ini terkena pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Bramantio mengatakan proyek itu tidak masuk dalam paket proyek yang anggarannya dipotong Kementerian Keuangan. Kontraktor harus melanjutkan proyek pembangunan ini sampai selesai dan akan dibayar pada tahun anggaran 2017. Dalam kunjungan itu, Bramantio dan rombongan mewawancarai beberapa nelayan dan pedagang pengumpul ikan. Mereka mengeluhkan belum adanya ruang pendingin ikan milik pemerintah di PPS, sehingga harga ikan jatuh mencapai Rp10.000 per kilogram saat musim ikan lantaran tidak ada tempat penyimpanan. Para nelayan dan pedagang ikan juga meminta pemerintah bisa menyediakan air bersih di PPS Lampulo. Darulun tim pesantren Tarikun Najah Aceh Selatan dan Al-Falah Abu Lamu Aceh Besar lolos ke babak 16 besar Liga Santri Nusantara tingkat nasional 2016. Keberhasilan ini setelah kedua wakil Tanah Rencong menaklukkan lawannya dalam pertandingan lanjutan 32 tim di Yogyakarta Selasa kemarin. Untuk babak 16 besar akan digelar Kamis besok. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Keberhasilan Al-Falah Abu Lamu lolos setelah meraih 6 poin dari 2 laga terakhir. Mereka menempati posisi runner-up dan mendampingi pesantren Darul Huda Jawa Timur sebagai juara grup C. Kemenangan penting diraih Al-Falah setelah menaklukkan pesantren Raudatul Hasanah Jawa Barat dengan skor 3-1 di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta kemarin. Ambisi untuk meraih tiket lolos terlihat dan semangat pasukan Al-Falah tampil menyerang. Tapi wakil Jawa Barat mampu memberi perlawanan sengit. Beruntung, Al-Falah mampu membuka keunggulan lewat hentakan Farhan Maulidi di menit ke-20. Bahkan Al-Falah sukses menggandakan keunggulan di menit ke-35 melalui Ivan Ricardo. Di babak kedua, kubu Raudatul Hasanah bangkit. Hanya butuh waktu 1 menit, tim Jawa Barat membobol gawang Al-Falah melalui Surya. Para penyerang Al-Falah mencoba menambah gol. Perjuangan Al-Falah akhirnya jadi kenyataan setelah Rizky Bustamam membobol gawang tim Jawa Barat di menit ke-62. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Di pertandingan kedua, Al-Falah menang WO akibat pesantren Al-Rahman dari Maluku Utara tidak hadir dalam babak 32 besar. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 26 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah ralun, wassalam.